فإن كان الفعل ماديا ضم أوله وكسر ما قبل وكسر ini sepertinya salah cetak. Wa kusira ma qabla akhiruhu, ma qabla akhirihi. Fa in kana mudhari'an ثم أوله وفتح ما قبل آخره. طيب setelah kita mempelajari tentang fa'il, kita akan pelajari bab an-na'ib anil fa'il. Taib. An-na'ib kalau secara maknanya, na'ib maknanya adalah pengganti. Pengganti dari fa'il. Ya, pengganti dari fa'il. Kalau begitu, kemana fa'ilnya? Fa'ilnya dihilangkan. Fa'ilnya dihilangkan. Kemudian apa yang menggantikan fa'il? Yang menggantikan fa'il adalah maf'ulun bih. Ya, kita akan lihat contohnya di sini. Sebelum kita membaca syarahnya. Contohnya, akala Zaidun al khubza. Akala Zaidun al khubza. Ya, kita tahu ya, untuk i'rabnya akala fi'il madi, Zaidun fa'il, al khubza ini maf'ulun bih. Ya. Nah. Pada suatu keadaan, fa'ilnya dihapus. Fa'ilnya dihapus. Kemudian, fi'ilnya, ya, hudhifa al-fa'il. Tahap pertama, hudhifa al-fa'il. Fa'ilnya dihapus. Tahap kedua, sehingga jadinya akala al-khubza. Tahap yang kedua, fi'ilnya diubah. Ya, ghayra al-fi'il. Al-fi'il menjadi ukila. Akala menjadi ukila. Tahap yang ketiga, ya, rufi'a al-maf'ul. Rufi'a al-maf'ul menjadi rufi'a al-maf'ul menjadi ukila al-khubzu. Al-khubzu, ya, maka kalau kita lihat di sini, akala Zaidun al-khubza menjadi ukila al-khubzu. Ya. Taip. Yang perlu dipahami, kalau kita mau gampangnya, ya, ini adalah, kalau di dalam bahasa Indonesia, kalimat yang aktif menjadi kalimat yang pasif. Ya, walaupun tidak persis sama ya, tapi ini untuk menggampangkan saja di dalam memahami. Menggampangkan, membantu kita supaya lebih mudah untuk memahaminya. Ya, seperti kalau akala Zaidun al-khubza, akala Zaidun al-khubza, Zaidun makan roti. Ya, Zaidun makan roti. Kalau ukila al-khubzu, roti dimakan. Roti dimakan. Baik. Nah, kenapa kita lihat contohnya dulu supaya ketika kita terangkan dari sisi penjelasannya di sini bisa lebih paham. Ya, akala Zaidun al-khubza menjadi ukila al-khubzu, ada tiga tahap ya di sini. Pertama, fa'ilnya dihapus, Zaidunnya dihilangkan. Kemudian fi'ilnya, nah ini juga penting, bagian yang penting, diubah. Ya. Diubah menjadi fi'il al-mughayyarah sighah atau al-fi'il sighatul maf'ul lil fi'il, sighah al-maf'ul lil fi'il. Kemudian maf'ulnya dimarfu'kan, yang tadinya mansub menjadi marfu' dan dia mengambil hukum fa'il. Baik, kita akan membaca kalamnya Asy-Syarih hafizahullah ta'ala. Qala Asy-Syarih hafizahullah ta'ala, al-aslu fil fa'il an yakuna madhkuran fil kalami kama ra'aita fil amthilati al-mutaqaddimah fi babil fa'il. Asalnya, hukum asal pada fa'il adalah dia disebutkan di dalam al-kalam. Ya. Karena dia sering diistilahkan dengan umdatul kalam. Umdah, pokok dari al-kalam. Ya. Fi'il fa'il, kalau kita ini kan jumlah ada dua, jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Ya, jumlah fi'liyah gampangnya fi'il fa'il. Ya, jumlah ismiyah, mubtada khobar. Nah, berarti ini penyusun-penyusun inti, penyusun-penyusun pokok yang tidak boleh, asalnya tidak boleh dihilangkan. Harus ada. Kalau tidak ada, kalam tidak menjadi sempurna. Tetapi, ya, waqad yuhdafu li ghardin minal agrad. Bisa jadi fa'il itu ya dikarenakan sebab atau tujuan tertentu dia dihapus. Ya, dia dihapus. Ya, tujuan ini misalnya untuk menyamarkan. Ya, atau memang tidak diketahui siapa fa'ilnya. Ya. atau tidak diketahui, memang tidak diketahui fa'ilnya. Ya, tiba-tiba menemukan misalnya rotinya sudah sudah dimakan, ada yang memakan, tidak tahu siapa yang melakukannya, maka dikatakan ukilah al-khubzu. Ya, ukilah al-khubzu. Ya, dia tahu siapa fa'ilnya. Maka dikatakan ukilah al-khubzu. Atau misalnya fa'ilnya justru maklum yang melakukannya. Ya. Maklum yang melakukannya adalah si fulan misalnya. Karena itu tidak perlu disebutkan lagi. Ya, karena itu tidak perlu disebutkan lagi. Ya, misalnya biasanya ini pada bukan pada satu kalimat tetapi pada kalimat yang berangkai, ya, kalimat yang berangkai satu dengan yang lainnya sehingga sudah diketahui fa'ilnya fulan misalnya. Yang ketiga misalnya, ya, memang untuk disamarkan siapa fa'ilnya, ya, disamarkan siapa fa'ilnya. Baik. Al-muhim di situ ada tujuan-tujuan tertentu. Intinya di sini, ya, tidak, kita tidak mendetail dalam perkara ini. Intinya adalah terkadang fa'ilnya dihilangkan. Nah, masalahnya kalau fa'il dihilangkan, hilang sesuatu yang marfu di situ, ya, maka hilang unsur inti dari suatu kalam. Yaitu apa? Fa'il. Hilang unsur inti dari jumlah tersebut, yaitu fa'il. Maka maf'ul bih, ya, maf'ul bih, dia menggantikan kedudukan fa'il, ya, menggantikan kedudukan fa'il dan mengambil seluruh hukum-hukum fa'il. Maka ketika itu fa'il maf'ulun bih menggantikan hukum, menggantikan kedudukan fa'il yang dihilangkan tadi dan, ya, mengambil seluruh hukum-hukumnya. Fayaqumul maf'ulu bihi hina idin muqamahu fayakhudhu jami'a ahkamihi. Maka maf'ulun bih, ya, dia menggantikan, menduduki kedudukan fa'il dan mengambil seluruh hukum-hukumnya. Ya, hukum seluruh hukum fa'il maka itu berlaku kepada na'ib anil fa'il. Fayasiru marfu'an ba'da'an kana mansubat. Maka dia menjadi marfu'. Maf'ul yang tadinya mansub, dia berubah menjadi marfu. Maf'ul yang tadinya boleh di depan fi'il, dia berubah menjadi marfu dan tidak boleh di depan fi'il. Dia harus setelah fi'il. Ya, dan seterusnya. Artinya dia mengambil seluruh hukum fa'il. Ya. Wa umdatan ba'da'an kana fadlah. Dia menjadi umdah, menjadi inti, pokok dari kalimat, ya, setelah sebelumnya dia adalah fadlah, tambahan. Bukan inti kalimat, bukan. Wa ghairu dhalika min ahkamil fa'il. Dan selainnya, ya, dari hukum-hukum fa'il. Ya, makanya, ya, ada yang mengatakan, ada yang menamakan, maf'ul yang menggantikan kedudukan fa'il ini menjadi an-na'ib anil fa'il. Ya, atau na'ibul fa'il langsung, na'ibul fa'il. Atau sebagaimana yang disebutkan oleh al-mu'alif, al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu. Maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Kemana fa'ilnya? Dihilangkan. Dihapus. Ya, tinggal maf'ulnya yang menggantikan kedudukan fa'il. Baik. Wa yajibu fil fi'li hina idzin antu ghayyara suratuhu al-asliyatu ila suratin ukhra min ajli an yatamayyaza al-fa'ilu anin na'ibi min awalil amr. Ya, dan wajib ketika itu fi'ilnya untuk diubah bentuknya. Ya, fi'ilnya untuk diubah bentuknya. Bentuk aslinya kepada bentuk yang lain supaya bisa dibedakan mana fa'il dari mana fa'il, mana naibul fa'il dari awalnya. Ya, dari awal. Apa maksudnya? Kalau misalnya kita katakan akala Zaidun ya al-khubza. Taib, akala Zaidun al-khubza. Zaid makan roti. Taib. Maka kita tahu Zaidun di situ adalah ya taib, misalnya. Ya. Kalau dikatakan atau ditulis akala al-khub, misalnya ditulis gini ya. Atau kita lihat contoh lain. Baik. Ya. Di sini ada fi'il, ada isim. Isimnya adalah al-kitabu dalam keadaan marfu. Ya. Nah. Kalau dikatakan, loh, akhadha ini atau fi'ilnya akhadha, ya, bagaimana kok buku bisa mengambil? Ya. Nah, untuk membedakan antara fa'il dan naib fa'il, maka fi'ilnya harus diubah sebagaimana urutan yang tadi. Ya, menjadi ukhidha. Sehingga kita tahu artinya adalah diambil. Ya, diambil, kitab diambil. Kitab diambil. Ya, kitab diambil. Baik. Wa kaifatu hadha at-taghyir. Nah, ini insyaallah kita bahas pada pertemuan berikutnya. Tetapi intinya ya adalah ya prosesnya atau pertama konsepnya. Konsepnya di situ ada asalnya, di situ ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ulun bih. Ini yang sederhana karena nanti ada hal-hal lain yang tidak kita pelajari di sini insyaallah. Baik. Pada suatu ketika fa'ilnya mau kita hapus. Maka kedudukan fa'il harus digantikan supaya ada umdah di dalam kalimat, yaitu digantikan oleh fi'il. Ya, digantikan oleh maf'ul. Maka maf'ulnya menjadi marfu' setelah sebelumnya mansub. Dan untuk membedakan, ya karena kalau akhadha al-kitabu dengan akhadha Zaidun al-kitaba, nanti tidak terbedakan mana yang fa'il, mana yang naibul fa'il. Maka fi'ilnya harus diubah. Ya, fi'ilnya harus diubah. Bagaimana cara mengubah fi'ilnya? Ya, insya Allah ya, kita akan jelaskan pada pertemuan berikutnya. Ya, dari fi'il, bagaimana kalau fi'il madhi dan bagaimana kalau dia fi'il mudhari'. Kalau dia fi'il mudhari'. Wallahu ta'ala a'lam, naktafilahuna, subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.